K. Eli Shantika Yu Merista. Thank you. waktu terus berlalu, asalkan kita tetap bersatu. Salalalala, salalala, salalalala, salalala, salalalala, salalala, salalalala. Terima kasih Bapak Muntolib. Ih, matur sembah nuwun. Terima kasih. Sabar banget Pak Muntolib. Bapak polisi suaranya kok penak ya? Penak loh, ya. Terima kasih perwakilan dari Polsek Bangsalsari, nanti perwakilan dari Koramil. Monggo. Perwakilan dari Koramil karena ini permintaan dari keluarga besar tuan rumah. Monggo, Bapak Babinsa apa Bapak sinten monggo? Monggo, Pak. Katuran, katuran. Nggih. Oh, belakangan. Eh, jangan tenanan. Monggo, Kenduk Alis dilanjut.